Arab dulu itu mempunyai kewayangan. Yang paling rame wayang itu adalah wayang sing dimiliki oleh bangsa kita. Mulai wayang kulit, wayang tengul, wayang tengul, tahu wayang tengul itu ya, yang merupakan semua itu menggambarkan ciri khas bangsa masing-masing. Umume wonten daerah timur, timur niku Asia. Para rawuh kang kawula mulyakaken, dalu menika memang yang ya sejak kecil baru tahu di tahun 2016. Ini tahun yang menurut sejarah yang saya catat merupakan satu perubahan dunia. Dunia niku jatuh, kerajaan Islam. Yang kerajaan Islam itu merupakan apa yang disebut-sebut khulafa, khalifah itu mulai Nabi meninggal, ada khalifah yang dikatakan negara nopo Islam. Khalifah pertama Khulafaur Rasyidin diganti dinasti khulafa sing disebut nomor dua. Ini ku khulafa Bani Umayyah. Khulafa Ur-Rasyidin ganti khulafa napa Bani Umayyah. Kemudian diganti khulafa Abbasiyah. Terakhir jatuh Abbasiyah diganti oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki menggantikan dinasti Romawi. Romawi itu bangsa barat yang masuk Kristiani. Jadi Kristiani itu bangsa barat yang pada waktu Nabi terakhir dari bangsa Israel, Yesus. Tahu apa nih? Isa. Itu Isa sesudah ribut, sebelum Isa, dengan dibunuhnya Zakaria Yahya, Allah mengangkat Zakaria Yahya karena Israel membunuh nabi-nabinya, dikuasai oleh Bizantium. Bizantium itu Romawi. Romawi itu Eropa paling timur. Paling apa? Bizantium menjajah Bani Israel sejak Zakaria Yahya sampai Yesus angkat oleh Allah menjadi pesuruh Allah, Nabi terakhir Bani Israel. Anehnya orang Israel tidak mengakui Yesus. Allah membuat yang menjajah orang-orang Israel, Bizantium mengikuti apa? Jadi sehingga barat itu semua akhirnya menjadi apa? Agamanya Resti apa? Bangsa Israel tidak mengakui Kristen, meneruskan apa ada kitab Taurat, sehingga tidak mengakui Injil. Injil dibawa oleh orang-orang Barat, bangsa apa? Bizin apa? Bizantium. Apa akhirnya? Oleh karena itu Injil itu satu-satunya kitab suci. Mana asli? Diterjemah. Yang megang Injil orang apa? Bizantium barang-barang. Injil bahasa-bahasa Israel. Sehingga semua Injil adalah terjemah. Ini Allah. Para rawuh ingkang kawula muliakan, itu Allah. Sehingga Yesus ini Allah menjadikan satu di antara nabi-nabi menjadi penutup. Jadi kalau Bani Israel ditutup kebaikannya dengan apa? Yesus, Nabi apa? Isa. Israel tidak mengakui. Malah yang mengakui yang menjajah. Siapa yang menjajah? Apa itu akhirnya? Bizantium tetap berkuasa. Tetap berkuasa. Pak zaman Nabi Bizantium berkuasa. Pak akhir ada kerajaan Islam menjalankan negara Islam bukan bangsa Arab tapi bangsa Turki. Yang Turki itu adalah bangsa-bangsa dari Asia Dalam, yaitu Uzbek, Rus dan lain-lainnya, mengabdi kepada pemerintahan-pemerintahan Islam, akhirnya bisa terakhir berkuasa di seluruh dunia bangsa Turki. Majunya kayak begitu, kerajaan terakhir nomor 4 adalah bangsa apa? Turki. Istana Bizantium. Dulu istana kerajaan Rumawi Bizantium jadi istana kerajaan Turki, disebut Istanbul, istana timbul. Saya pernah ke sana. Mengapa kok Istanbul, istana timbul? Timbul ini bangsa Turki, di berdiri istana. Ini ibu kota Turki disebut apa? Gereja yang besar, gereja Romawi namanya Ayasofya. Ya, Sofia itu gereja yang menguasai seluruh Eropa dan dunia. Dijadikan masjid. Sehingga kubah itu asalnya kubah gereja apa? Ayasofya. Masjid Bayezid. Biar dunia beginilah Allah itu. Jadi orang kok menentang Allah akan hancur dia. Paham ya? Nah, kita ini baik sekali. Apa itu akhirnya? Gereja Hagia Sophia menjadi masjid terbesar namanya Bayezid. Sesudah Turki jatuh. Ini jatuhnya Turki tahun 1917. Ini tahun berapa? 2000 berapa? Jadi setahun lagi 2000 berapa? 12, 100 tahun kerajaan Turki jatuh. Jadi sudah kerajaan Turki enggak usah mikir negara Islam itu jatuh. Sudah berapa? 4 kali. Dan jatuh sudah berapa? 100 tahun. Tahun lagi. Di tahun berapa ini? 2016 jatuh Turki itu 2000 berapa? 17. Untung istana timbul Istanbul jadi tempat wisata timbul. Masjid Bayazid juga sekarang dibuat tempat wisata. Asalnya gereja, tapi sudah diperbaiki menjadi masjid yang besar. Dan sekarang utusan dunia internasional tidak boleh dibuat masjid, tidak boleh gereja. Saya tahu sendiri, itulah manusia. Saya lihat di kubahnya itu ada gambarnya. Yesus pangku besar, mengapa tidak dulu itu dibusuk? Jadi kelihatan sampai sekarang orang kalau ke sana melihat, oh iya benar asalnya apa? Gereja. Nyatanya ada gambar Yesus dipangku oleh siapa? Saya melihat sendiri itu, tidak omong kosong, saya melihat. Para bapak-bapak ingkang kita muliakan, kita bangsa ini yang penuh dengan sejarah, darah wayang, ono pendowo nopo limo, betul. Pendowo berapa? Pendowo limo itu sing nomor siji Kunto. Coba enaknya. Kunto Dewo nomor dua apa? Broto Seno nomor tiga. Empat Nangkulo Sedewo. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini cocok Islam itu kayak Indonesia. Tapi ojo gawe negara nopo Islam. Ini budayanya saja nek mbakas dewa yo akeh limo. Siji Kunto Dewa yang nomor siji. Kunto itu maknanya yang kena dikuntak. Bisa dijadikan pimpinan Kunto. Ada orang disebut Kunto kok memimpin rumah tangga kok enggak bisa. Oh itu jelek-jeleknya orang itu. Nah. Kunto Dewa itu yang paling nomor siji. Ini Kunto Dewa, sopo Kunto Dewa. Yang kagungan apa? Ji. Apa? Kalimo Soto. Kalimo Soto. Ya, Kalimo itu limo. Soto itu pokok. Wong Jawa nek suara di orang duwe sapu soto. Iku jenenge Jawa ora patek roh Jawane. Ngene apa bener. Kalimo Soto itu bisa. Wong kok iso mimpin. Coba niki napa niki Kunto Dewa ya. Wong niku nek iso mimpin iso ngubungi kabeh. Jadi Kalimo Soto, Soto yang pertama Kunto. Kunto ini bisa kepada siapapun yang dipimpin, tidak membedakan. Niki Kunto Dewa. ora seneng pada duit. Mulane ana pemimpin saiki geger wae mergo seneng duit iki sing marai. Ini moto keduwitan. Ini apa maksudnya? Mulanya saya kunto dewa itu isi jempolan ini. Jadi tidak deh ini, kata gelem minggir. Jempolan ini yang jiwa iso, Rene iso. Rene iso. Rene iso. Rene iso. Ojo mulai ni gak kena sombong, wis jadi kiai sombong, lagi akeh kiai sombong, mulai rakyat geri mana ya, kiai ojo sombong, mereka kiai ku isi Rene tok, dia penutup, si Rene tok, kon Rene gak isah terus Rene, kau ngulek proposal terus wae. Saya tidak ngerti kiai Sarip ini umpamane wae. Jadi Kunto Dewa ini bisa kesini, bisa kesini, kesini, kesini, tanpa membedakan. Dan ini oleh pas, siapa Kunto Dewa? Kunto Dewa adalah yang menjiwai segala siapa yang ada padanya. Jadi Kunto Dewa ora milih sing di duit tok, semua dianggap sama. Jadi kalau ada pimpinan adil itu artinya tidak membedakan siapa dia, semua adalah pimpinanku dan menjadi anak buahku. Niki napa Kunto napa Kunto Dewa enggak ada jimat kalimo kalimo so. Kalimo itu lima. Jadi sodo kudu ana lima. Mulai manusia niku dikei lima tangan kanan, dikei lima tangan apa? Tangan kiri. Ahmad Nun, Pak Bupati, Ibu Bupati. Oh iya. Masya Allah, matur nuwun, matur nuwun. Ya, akan badhe kula terusaken Bu niki. Ya. Berarti iki kalimo sada nomor siji Kunto Dewa. Kunto Dewa ora diarani Kunto Dewa nek gak kagungan jimat kalimo napa sada. Kalimo sodo itu sodo niku driji. Driji niku dikai karo Gusti Allah limo. Kanan limo. Kiri limo. Ini plus minus. Jadi kalau memegang, mencuci yang najis itu kiri apa kanan? Kiri. Tapi kalau makan, jadi plus minus. Apa sebab plus minus itu? Orang itu menurut ajaran agama yang apapun sama. Semua manusia itu anak Adam, turun Adam. Tapi semuanya kembali harus kita sanjung-sanjung Nabi Ibrahim. Mulai ono Brahma, Bromo, Ibrahim. Di mana saja Ibrahim? Ibrahim bahasa Arab, bahasa Barat Brah, apa? Apa? Brahma, Brahmana. Jadi Abraham, Brahmana, Brahma, Bromo. Itu Ibrahim. Jadi siapapun, orang Yahudi kembali kepada Ibrahim. Orang Nasrani kembali kepada Ibrahim. Islam tambah Ibrahim. Hindu, ono, ono Brahma, Wisnu apa? Shiva. Brahma, dari Abraham. Jadi semuanya kembali kepada apa? Ibrahim. Cuma ada Brahmana, Abraham, Brahma, Brahma, Ibrahim. Semuanya. Siapa turunan Ibrahim yang asli? Yang disebut-sebut orang yang mempunyai titel apa? Titel apa? Putra-putra Ibrahim. Hah? Cara Jawa napa? Hah? Cara Jawa wong sing dianggap dhuwur titele niku apa? Apa profesor sekarang? Cara kuno napa? Apa? Cara kuno. Cara kuno sing duwe titel turun Ibrahim. Itu duwe titel meh padha. Ya, meh padha. Itu putra Ibrahim semua. Sampai wong Jawa nek ngarani apa pasak lali aku. Arya, Arya Penangsang, Arya Manggala, Arya itu titik Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad Arya nih, yang titel Arya. Dulu Arya itu dunia sembah. Jadi orang wong Jawa tok, wong Jawa Arya Sipang, ya, Arya Penangsang, Arya. Arya, jadi Arya. Kalau Nabi tidak Arya, tapi diberi nun Aryani. Muhammad al Aryani, turun Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim itu merupakan perubahan sejarah yang besar. Jadi manusia dicatat kebesaran karena menjunjung sejarah, merubah sejarah manusia. Manusia itu biyen duwe kekuatan pertama setelah tahu batu. Jadi kue ngantem wong ya kanggo watu, membuat belum ada besi buat arca-arca, arca besar-besar itu waktu Ibrahim. Ibrahim itu godang Arya, arca, yaitu negara Babilon. Itu arca yang paling besar. Dibuat pakai apa? Pakai batu. Jadi gamane ora besi, neng podo watu. Mulane ono watu. Itu dibuat alat sesuatu hal, tetapi ada abatu yang untuk membuat sesuatu alat apa hal. Itu zaman apa? Ibrahim. Sudah Ibrahim, putra-putranya itu ada perubahan. Ada besi. Jadi besi itu mulai ada zaman sesudah putra Ibrahim. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Mempunyai anak satu lagi, laki-laki yang disebut Rumawi. Jadi akhirnya Rumawi menurunkan orang Barat, Israel menurunkan orang apa? Yahudi. Mulai anak yang dua itu timbul ada besi. Wah, perubahan besar. Besi ini mulai zaman Israel sampai zaman Nabi Muhammad itu masih kekuatan manusia itu besi. Jadi lama itu besi. Oleh karena itu di Al-Qur'an wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u linnas waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu innallaha qawiyyun 'aziz. Allah menurunkan besi. Besi ini sejarah yang paling panjang. Sesudah Ishak, Yakub, Israel dan Romawi sampai waktu Nabi Muhammad masih alat tulis besi. Belum ada alat api. Jadi manusia itu tahu kekuatan itu pertama kali batu. Kedua kali batu dikalahkan dengan apa? Besi. Sesudah jatuhnya bangsa Arab. Bangsa Arab jatuh di Spanyol. Spanyol itu dulu kerajaan Arab yang mulai dari tahun 700 sampai tahun hampir 1300 dikuasai oleh orang Islam. Oleh karena itu kitab sampai sekarang seperti saya yang menjadi kayak kiai yang kiai salaf itu kitab masih banyak yang harus menggunakan kitab-kitab karangan yang dikarang masih jaya-jayanya Islam di Spanyol. Sampai orang Jawa ini, bangsa Indo, bangsa apa? Indonesia, rame pesantren, rame kiai. Itu setelah menggunakan kitab Alfiah. Yang kitab Alfiah itu karangan dikarang oleh bangsa Spanyol. Ini. Spanyol jatuh, kekuasaan Arab jatuh. Sehingga Turki menjadi berkuasa. Sampai jatuhnya Turki kurang setahun lagi. Ini tahun berapa? 2016. 2017 kita memperingati Turki jatuh. Turki jatuh, kekuasaan Barat rame dikatakan istikmar. Istikmar itu maknanya persekemakmuran, Commonwealth. Jadi Commonwealth itu yang paling besar adalah Inggris. Oleh karena itu disebut Inggris Commonwealth. Itu Allah. Persekemakmuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini sudah ada rencana mulai dulu. Dari kekuatan batu pada Ibrahim menjadi kekuatan besi. Lama kekuatan besi ini mulai Israel sampai jatuh Israel sampai akhirnya ada kekuatan barat ke timur yang disebut-sebut persekemakmuran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bangsa Indonesia ini satu-satunya negara yang menjadi contoh bagi umat Islam. Sekarang Islam itu ramai di mana-mana, kelompok yang disebut teroris, radikalis. Oleh karena itu ini perlu kita, harus kita pertahankan bersama. Di negara-negara Islam yang sekarang penuh dengan radikalis dan apa? Teroris. Indonesia ini keberebetan, keberebetan ini harus kita jaga benar-benar, mempersatukan sebagai wasiat Nabi. Bisa diatasi yang apapun kesulitan, itu adalah kebaikan para ulama dan umara. Ulama yang membimbing agama, umara yang membimbing, memimpin menuju kepada kemakmuran bersama. Ini kalau dua-dua ini baik, kata Nabi, sinfani idza soluha soluhatil ummah wa idza fasada fasadat al ummah ala wa huma al ulama wal umara. Dua golongan ini yang kalau baik pasti umat baik. Jadi kalau enggak ada baik ya karena dua ini, al ulama dan apa, umara. Oleh karena itu ini saya malam ini bahagia sekali, rasa hati saya kumpul para ulama, kumpul ulamanya yang dipimpin oleh Mbah Syarif yang sebagai ulama nasional sudah pakai tidak serban kayak saya. Ini al ulama wal umat. Dan bangsa Indonesia ini satu-satunya, satu-satunya di dunia yang enggak ada. Semuanya melirik pusat pandangan itu kepada bangsa kita. Kalau bangsa kita ini hancur, inna lillah wa inna ilaihi raji. Bab Allah subhanahu wa ta'ala mulai pertama sudah kayak begitu. Ada Pandowo Limo. Pandowo Limo itu yang pertama adalah Kunto Dewa. Kunto Dewa itu pintar mimpin, bisa sini, bisa sini. Kadang ulama itu lagi sitik wis kusukan, roh wayang wae ora patek seneng lho. Betul enggak itu? Hah? Ada yang keterusan golek duit terus. Nah, ini juga bahaya lagi ini. Jadi Kunto Dewa itu yang bisa kemana-mana. Ini Kunto Dewa. Kagungan jimat Kalimo Sodo. Kalimo Sodo itu yang ada di sampingnya ini. Samping daripada Kunto Dewo adalah Brotoseno. Ora diarani Brotoseno, bukan Brotoseno nek orang duwe kuku Ponco Noko. Nah, ini Brotoseno. Kuku itu ini kekuatan. Ponco Noko itu waktu. Jadi Indonesia itu kalau belum tahu wayang, belum tahu situasi kondisi. Betul. Bang enggak tahu kalau ada waktu itu neko niki niku, tapi harus tahu noko. Noko itu apa seto? Seto wasi. Sehingga siapa manusia itu yang mempunyai hak kemuliaan? Manusia yang tahu situasi dan kondisi. Oleh karena itu Ibrahim berkata, kata Nabi Ibrahim, alal aqil ayyakuna arifan bizamani arifan bi rabbihi mustaqbilan fi sya'. Orang yang berakal itu tahu zamannya. Jadi kiai sekarang kok padha modano karo kiai biyen-biyen. Ya beda. Wong kiai saiki iku wong sing dipimpin wong modern. Nang bahasa Indonesia wae ora iso. Iku kiai nomor piro orangnya? Jadi alal aqil ayyakuna arifan bizamani. Pada waktu Nabi perang dengan pedang, sekarang dengan modern. Saiki kabeh kudu nganggo modern. Pengajian pakai ini modern. kok ora usah nganggo pengeras suara, ya repot. Dulu saya waktu saya itu memang ya alhamdulillah. Kula niku ora tau mlebu Golkar, neng paling parek karo Golkar. Nah, Pak Harto menang sithik, kula mun dijajakno ketua koperasi. Dijajakno kepala pasar, kepala pelelangan. Akhire dijajakno anggota MPR. MPR ora usah DPR. Mergo nek DPR kerja dan MPR kehormatan. Semua menteri anggota MPR, semua gubernur anggota MPR. Saya satu-satunya kiai yang menjadi anggota MPR ora penak. Wah, jadi kayak begitu. Jadi inilah. Jadi arifan di zaman ini. Udah ngerti zaman ini. Ini kok Allah. Orang yang paling dekat saya Habibie dulu. Siapa yang ngoper dari Pak Harto? Pada Habibie. Kalau dijajakan no MPR ini gak gelam aku. Mergo Habibie ora diterima pertanggung jawabannya. Saya ikut gak seneng, tapi kalau menang. Allah subhanahu wa ta'ala. Terus saat ini. Jadi kalau kunto dewa barengnya karo ulama yang memberi petunjuk. Ulama mempunyai apa yang disebut mempunyai jimat kalimo sodo. Kalimo itu maknane limo. Kok jualan kalimo sodo? Gadah sifat napa? Ponco noko. Ponco itu maknane limo, noko waktu. Mulane angka sing penting diwakawri angka loro telu papat. Lho kok sampe kalah karo Cina. Wong Islam kok ora roh angka loro telu papat. Mongko Cina wae ji sam su. Nggih ngene wae nggih. Apa? Ji sam su. Ji loro sam telu su. Jadi loh loro telu papat. Wong kapan roh loro telu papat itu berarti tahu segala. Bab alam ini diliputi 2, 3, 4. Dua paling tinggi. Rupanya apa? Aras, kursi. Tiga di atas matahari. Di atas matahari langitnya tiga. Telu. Telu karo loro pinten? Gangsal. Di bawah matahari. Matahari sabengi sal papat. Rembulan, bintang, kemudian bintang nomor empat matahari. Jadi papat telu loro. Nah, itu angka pokok. Makanya sembahyang itu ya loro, telu, papat. Enggak ada sembahyang satu. Berarti lima itu nji, nji, nji loro, tubo, sam iku telu, maghrib, su, papat, ngisa, zuhur, ngasar. Ini Allah. Jelala kersane Gusti Allah. Saya ini pendowo limo. Yang satu mempunyai jimat kalimah soto. Sing loro kagungan kuku ponco noko. Sing papa janoko. Janoko niku disebut-sebut apa? Orang yang apa? Lananging wong sak jagat. Eh, disebut Janaka niku napa? Wong sak jagat disebut-sebut napa? Sejulukane Janaka niku napa? Apa? Lelanange jagat, tapi mempunyai parto. Parto Dewa. Mulane wong kok jenenge Parto kok ora iso nata rumah tangga, pancen ora patek Parto. Mulane ora ana wong sugih sak donya iku kejaba Janaka. Mulane tengah dhuwur dhewe. Nggih napa mboten iki? Dhewe. Mulane ana wong sing dijelok tengah tok, kowe ya repot kandhane ya. Pemimpin semuanya harus tahu. Mulane lanange ngomong sak jagat. Dengane Parto. Wong kapan wis salat mesti apiye nek tenan. Angger tenan artine lillahi taala ora kok pamre nek susah lagi salat. Nah, wonten apa boten ngoten niku. Jadi salat limang wektu wis apik. Wis. Dene ana salah sisi-sisi wong uwong. Wong nek gak salah malah orang genah. Kok wong kok bener terus ya ora iso. Ya ora wong, wong jenenge uwong. Kadang ya apik, kadang ya wong uwong. Niki Allah. Dadi iki paling sugih. Sugih-sugih wong yaiku Raden Janaka. Sapa Raden Janaka lanange wong sak jagat. Sawise Janaka nang kula. Menang oleh ngawula mergo poso. Wong kapan poso mesti apik. Tapi jangan digunakan untuk kemajuan wong poso terus ya. Neng nang kula menang oleh ngawula. Sedewa dadi dewa. Wong kapan wis kaji kok ora salat, ora pantas. Nggih napa men. Nggih. Iki sedewa. Nang kula apa? Sedewa. Iku dadi tunggal. Dadi nek maca napa Bratasena Raden Janaka nang kula sedewa digandeng. Mergo nang kula sedewa iku poso. Sedewa dadi dewa iku kaji. Dadi wong kaji kudu dadi dewa. Wani nek ana kaji kok ora patek genah, iku pancen kajine ora patek diterima ngono iku ta kan. Wong kaji niku kudu iso dadi panutan. Ngamal sing dijanji karo Allah. Iku ora ana kaya kaji. Mergo kaji niku nek ana kaji kok ora duwe. Wong kaji kok numpak sepeda ontel. Iku nek gak kaji ora patek genah ra gak ana. Pantese kaji niku mobil napa sepeda ontel. Dadi mulane wong kaji aja kok koda kaji wae. Pikir bar kaji kok ada peningkatan dunyane ta ora. Nabiullah Ibrahim itu pertama kali yang membesarkan haji. Setelah Ibrahim itu haji, apa itu kekayaan Ibrahim? Kekayaan Ibrahim bisa menguasai sebagai kaya Nabi Muhammad. Sugih, sugih wong. Orang-orang sugih kaya Ibrahim. Ibrahim niku nek dahar mesti ngundang wong 100. Mergo sugih. Dadi mulane kaji ku kudu iso ngerti kowe. Sedurunge kaji karo bar kaji. Iki kudu harus tahu. Orang yang habis haji itu harus peningkatan ekonominya lebih besar dan kebaikan amal bak uang ini harus lebih besar dari yang bukan haji. Mulai jarane apa? Sedewa. Niki kasih. Para wong para sedaya ingkang ngrasakaken. Mila sing menika niki tahun niki. Ini tahun yang penuh peringatan. Tidak pernah saya hidup usia saya yang sudah 91 ini. Waktu kinten tidak ada sekian banyak yang rawon iki wong 80 wae angel. Nggih napa mboten? Saya sudah 91. Ngitung 92. Kok ora piku. Iku lamun rasa alhamdulillah, alhamdulillah. Porabo porjere. Jadi Ibrahim itu Arya. Siapa Arya? Di sana kembali orang-orang yang Arya kepada Ibrahim. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Arya apa? Al-Aryan. Nabi Allah Ibrahim niku pertama kali yang debat dengan musuhnya yang namanya Raja Babilon, Numrud. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Bahwasanya Allah memutarkan matahari itu dari timur ke mana? Timur ini pun mereka. Nama mereka. Mereka. Dari timur ke barat. Apa saja kelihatannya dari timur ke barat. Tetapi kalau kau pintar, fakti biha minal maghrib. Datangkan, fikirkan matahari yang berputar dari barat ke timur. Jadi manusia yang berakal tahu matahari itu dari timur ke barat. Tapi keilmuan masalah hisab, masalah pengetahuan yang sampai sekarang menjadi manusia maju, kalau sudah tahu matahari itu dari barat ke timur. Jadi siapa yang pinter tahu pemutaran matahari dari barat ke timur. Mulanya Indonesia itu selawase dijajah 350 tahun bareng nyanyian dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau dari barat. Jadi uang ini ku ngerti. Bahwa puteran yang sebenarnya menjadi ilmu, pengetahuan, kemajuan. Kalau sudah manusia tahu berjalan dari barat ke ya kalau taunya itu dari timur ke barat, mestinya ya 12. Mu'ro ongko rolas. Sebab satu tahun dua, apa? 12. Ya? Satu tahun 12 apa? Bulan. Ya. Sebulan itu angka ganepe 30. Jadi 30 sampai di ping noro laspiro. 300 suwi. Jadi manusia itu maju setelah tahu bahwa dunia ini berputar kayak gini. Putaran ini 300 berapa? 60 derajat. Oleh karena itu ada jam. Jam itu juga 360 derajat. Bab 60. 60 bisa jadi 300. 160 kali berapa? 60 kali berapa? Hah? Hah? 60 kali 6. 60 kali 6 berapa? Hah? 360. Kowe ngerti 630 nek wis ngerti bulan. Wulan iki ora ndelok mlakune srengenge ngulon ngetan nang dari timur ke barat. Mergo ngerti kowe. Angka pokok iku 300 swidak. Dadi 60 kali berapa? Dari berapa? 6. 60 kali 6, 360. Ah, 300 berapa? 60. Jadi melaku ini 360. Jadi mesti ini setahun itu 300 suwidak dino. Itu pas. Mergo podo karo rolas ping telu. Pinten? Rolas ping telu pinten? 300 berapa? 6. Ning gene lho. Hei. Tahu Tuhan. Nek rembulan kok 355. Nek serngenge kok 365. Lu kate podo 5 ne. Jadi manusia juga harus tahu plus minus. Plus matahari. Mergo 305. Minus rembulan mergo 355. Gino kada podo sing sicok kurang 5, sing sicok tambah 5. Dikai driji kanan 5, kiri 5. Orang ndak mikir itu. Plus itu kiri. Plus itu apa kanan, minus itu apa? Kiri. Mengapa bisa begitu? Ini rembulan kok mau tolong atau saya keterima. Mergo rembulan kadang songol likur, kadang tolong. Dan ini serngenge kadang tolong puluh, kadang tolong puluh, siji. Dan ini ku sama ngotitan yang yuraiso. Wong sengi kadang ono sing walu likur, kadang songo likur. Nek ulan apa? Februari. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi mestinya ya tolong atau swida. Jadi sebulan mestinya harus 30. Tapi Allah membuat plus minus yang hanya Allah mengetahui. Oleh karena itu, siapa orang yang pintar tahu akan matahari. Bab matahari ini pokok kehidupan. Jadi kapan manusia hilang semuanya? Sebab karena matahari. Kapan ada musim kemarau? Kapan ada musim apa? Hujan. Ya karena apa? Matahari. Ini saja. Lah matahari itu mengapa 31? 30. Tapi kok ono sing 28, ono sing napa? 29. Lah itu kata Ibrahim, kau harus mengetahui perjalanan. Yang pintar itu tahu perjalanan dari barat sampai mana, Ma? Sampai ke Oleh karena itu bangsa Indonesia ini sangat bodohnya dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Ini sebab hanya tahu dari barat timur ke barat. Baru menyanyi saja dari barat sampai ke timur. Allah memberikan keunggulan bangsa Indonesia. Yang sekarang ini tidak ada. Kaya bangsa Indonesia. Bab Allah membuat kekuasaan itu pada ada pada Nabi. Sesudah itu ada yang dimanamakan pres kemakmuran. Itu zaman penjajahan. Zaman penjajahan yang paling bangsa tahu akan dijajah tidak ada kecuali bangsa Indonesia. Mulai daripada tahun 1908 masih ada Turki, kekuasaan Turki. 1908 apa yang disebut hari-hari kebangkitan bangsa. Tanggal pinten niku? Tanggal 8 apa? Bulan apa? Bulan apa? 28 Oktober tahun 1928. Ini aneh. Oktober itu bulan yang dimuliakan oleh Islam. Sebab Nabi Hijrah itu bulan Oktober. Bulan apa? Jadi Oktober bangsa Indonesia mulai pencanangan, tahu Indonesia dijajah, tahu Indonesia ditindas, tahu semuanya itu dari perpecahan bangsa sendiri, bukan Belandanya, tetapi perpecahan antara bangsa apa sendiri, dipersatukan dengan apa yang disebut-sebut gerakan atau berdirinya apa bulan Oktober itu apa kok Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda 28 ya, apa kebangkitan apa kebangkitan bangsa kemudian diteruskan oleh yang sampai merayap kemana-mana Sumpah Pemuda 28 Oktober 1900 berapa? 28. Oktober itu masa-masa yang disebut masa Nabi. Jadi Nabi itu mulai bulan Oktober 1 Oktober sampai ke Qoba. Beberapa hari setelah pertengahan bulan Oktober masuk Madinah. Jadi sama dengan bang Nabi. Nabi diutus ya bulan Agustus. Coba enaknya ini. Bangsa kita juga Agustus. Leres nama badan. Jadi kapan biasa Nabi? Kapan Quran diturunkan? Adalah bulan Agustus. Cuma angkanya saja. Angkanya yang beda. Nabi diutus 8 Agustus tahun 611. Bangsa Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Sama Agustus. Angkanya juga sama. Sama-sama Ramadan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu 8 Ramadan. Saya mesti ingat, sebab saya puasa hari Jumat. Kemerdekaan itu hari Jumat juga. Jumat bertepatan 17 Agustus 45. Bertepatan 8 Ramadan. Jadi dibalik oleh Nabi. Kalau Nabi 17 Ramadan, Nuzulul Quran, 8 Agustus, tapi kita merdeka 17 Agustus, 8 apa? Ramadan. Itu tidak ada bangsa yang dianugerahi oleh Allah sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak bangsa Indonesia. Oleh karena itu sekarang ini setelah sudah enggak ada negara Islam, tapi Islam berkembang di mana-mana. Itu yang paling banyak dunia umat Islamnya adalah umat Islam bangsa Indonesia. Alangkah kalau bangsa Indonesia ini bersatu, umat Islamnya. Jangan Islam karena golongan, tapi Islam Nusantara. Jadi bedo tapi podo, podo tapi apa? Bedo. Sama-sama Islamnya, Tapi itu saya Gerindra, kau PDI, ya enggak apa-apa. Panjen wong kudu beda tapi podo. Kudu podo tapi apa? Beda. Kalau enggak beda repot. Saya milih kalau mempunyai istri yang pendek saja. Yang nanti yang ukurannya tinggi kan enggak payu. Mergo ya ono sing padha tapi apa? Beda. Beda tapi apa? Padha. Kalau saya senang yang jelek. Sebab apa? Enggak rewel. Dadi kuwi nek kawin seneng sing elek, iya apa sebabe? Enggak ada orang jelek rewel lho kan. Tapi sing ayu sing rewel-rewel, ngono. Rewel. Betul apa mboten iki? Tapi manusia kok seneng sing elek, panjenengan ora patek uang ya. Repot. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia iku panjenengan tak gawe kudu rodok rewel. Nek gak rewel yo ora genah kowe ya. Ini ya. Allah. Jadi sekarang ini coba ini Allah Subhanahu wa taala membuat bangsa ini merdeka pas 17 Agustus 45. Sekarang ini 17845. Itu angka yang pokok. Jadi orang Islam itu yang harus diketahui angka wajib. Kalau enggak tahu dosa. Angka 17, angka 8, angka 45. Kiai kok gak ngerti kiai, ora patek kiai. Jadi 17, 8 berapa? 45. Ini pokok angka yang harus diketahui. Oleh karena itu saya itu paling seneng 17, 8, 45. NU-ne tak saleh ning guri. Dhuwurku tak kai Garuda Pancasila. Tak delok 17, 8, 45. Wah ini Islam betul. Bab apa itu? Islam itu yang jadi pokok sembahyang. Jadi gak patek melaku-melaku sithik ora apa-apa. Umpanjen uang, tapi asal wis sembahyang wis apik. Lah angka sembahyang iku 17, 8, 45. 17 loro jajal Garuda itu. Suwiwine kan kanan kiri 17 17. Jadi apa itu? Non? Eh? Bab sembahyang itu harus tahu angka 17 2. Sehari semalam 17 rakaat. Maghrib 3, isya 4, 7. Subuh 2, zuhur ngasar 8, 8 2 10. 10 karo 7 pinten? 17. Cukup 17. Rukune nggih 17. Jadi yang dijalankan sebenarnya ya 17. Jadi harus tahu rukunnya sholat itu berapa? 17. Sehari semalam 17. Coba rukunnya siji niat, kale ngajet, telu takbir, papat maca Fatihah, 5 ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 lungguh sujud, 9 sujud malih, 10 lungguh tahiyat, 11 maca tahiyat, 12 maca uluk selawat, 13 uluk salam. Ditambah 14 tumuk minah ruku, 15 tumuk minah iktidal, 16 tumuk minah sujud, 17 tumuk inah lungguh antarane sujud loh. 17 coba ndak ada negara kayak Indonesia ndak ada. Nah, jadi ono wong kok ora ngerti angka 17 pancen ora patah Islam. Jadi harus tahu sembahyang itu rukunnya berapa? 17. Sehari semalam berapa? 17. Nah, itu 17 2. 8 penjawat. Penjawat. penjawat itu ini neng guru ini buntut itu apa tuh ini penjawat ini buntut ekor itu ekornya itu 8. Lah apa itu 8 itu sujud. Jadi orang kalau sujud itu pasti akan masuk surga. Jadi wong-wong itu pokok. Jadi wong kok iso mabur ya mergo wolu, bahkan mlebu swarga mergo sujud. Lah sujud itu sing si sujud no wolu. Siji bathuk. Loro telu tangan. Papat lima dengkul. 6 7 pucuk driji sikil, 7 ini. Terus ditambah 8. Syukur disertai ucapan. Jadi 7 + 1 berapa? 8. Jadi 17, 8. Nah, 8 ini penting. Mulai manusia dikei kebiasaan senengane ingon-ingon pitik. Pitik iku duwe suwiwi ning ora iso matu. Nah ini coba. Aneh mboten aneh. Kene mergo ora duwe penjawat yang telapan. Mulai bintu-bintune kewan iku pitik. Sedunia ini ndak ada paling bodoh kewan kecuali apa? Ayam. Mergo ora ngerti ndok. Kula niku biyen tau pikir gak mergawe 7 tahun. Mun niat kula. Kula metu kok DPR, metu kok kepala pasar, metu kepala pelelangan, metu kabeh. Kula niat dadi kiai tahun 78. Niku kula mau menjer. Ingon-ingon pitik. Ingon pitik setunggal tempo kula junjung pitik. Pitik dalem, Mbah. Kok sa junjung ngerti, dereng, Mbah, ya wis wong pepinto diraku ya. Kula kei ndok bebek, tak angkremno kok gelem ngangkrem. Tak takoni pitik, dalem. Si mongkrem iku ndoke sapa kirangan, Mbah? Ya. Nah. Bodoh atau enggak bodoh, wong ndoke wae kok gak ngerti. Mulai gini kono bangsa Indonesia ini bintu-bintu mergo wong tuane orang ngerti ning anak gini mabat ini ku menyoton jadi untuk gantung no beasiswa wae supaya bener-bener anakmu itu didik menjadi orang mesti mulia gak peduli wong kulon ini yo anak ibu mbah kulon ibu namine Karman dulure Karno meneh karma we karmono dadi karma tapi sing mbah kula niku kabeh dipinterno anake dadi ya mulya-mulya kula ya dipinterno bapak kula ya dadi anak kula niku 8 kula betul teng luar negeri sedaya tak biayani ya alhamdulillah ya ketok niki Allah. Jadi wong iki aja kaya pitik. Gak roh napa? Gak roh ndoke, gak roh napa anake. Jadi pintere bocah sebab dididik oleh orang tuanya. Niki Allah. Jadi pitik iki aja dienggo. Jadi supaya ngerti pitik iku gene kok ora iso mabur. Mergo ora ron apa ndoke ora ngerti iku ndoke gelem ngengkremi ndok napa wis netes lho kok yo gelem ngengkremi iki saja pitik iki kula suwun sing hadir niki pimpinan Mbah Sarip kaya ora pitik neng kaya manusia Indonesia. Insyaallah Indonesia ini akan menjadi baik. Tahu bahwa agama Islam itu mayoritas harus dihargai dan harus menghargai yang bukan Islam. Ngerti koyok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ora ono negara Islam sedunia kecuali hanya Nabi. Semuanya bukan Islam. Tapi mengapa Nabi itu semua negara-negara mengirimi hadiah kepada Nabi? Wa yarkabul ba'ira wal farsa wal baghlata wa khimaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Kanjeng Nabi titiane kabeh hadiah daripada negara-negara pada waktu itu. Mongko Nabi niku Islam dhewean, mengapa tidak anti yang non muslim tapi bisa bergaul? Nggih. Niki niki kula kepengin. Tapi ini kadang-kadang ini yang susah saya. Jadi kudu nyontoh Nabi. Nabi sampai enggak ada di dunia ini, mulai Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah koyo Nabi. Nabi niku ada negara yang sudah tahu bahwa negara-negara badia kepada Nabi ada yang berupa khimar, bighal, ada yang macam-macam. Tapi ada negara itu yang sampai melaksanakan perlombaan kecantikan. Apa itu namanya? Perlombaan kecantikan apa? Miss Award, ya. Ya, betul. Sing menang Maria. Maria dihadiahkan kepada Nabi oleh kaisar Mesir. Jadi hadiahnya ora hadiah bigol khimar, tapi wanita yang menang dalam perlombaan apa? Kecantikan. Siapa? Maria. Mempunyai anak nama Ibrahim. Ini Allah. Jadi kita kayak begitulah. Tahu bahwa negara kita ini negara Pancasila. Pancasila yang pertama ketuhanan, bukan Tuhan, tapi ketuhanan. Yang berketuhanan itu manusia aja. Manusia yang berketuhanan. Ketuhanan itu bisa mempersatukan semua agama karena seginya lima. Berapa seginya? Lima. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa kan bintang. Segi apa? Lima. Segi lima itu dalam agama Islam yang harus dihormati. Satu. Segi jiwa. Jadi harus manusia itu sama-sama menjaga jiwa. Mulai paten minaten ojo, walau berbeda agama. Jadi jiwa. Nomor loro akal. Jadi berdididik. Dan sampai akal ini tidak digunakan. Nomor telu keturunan. Keturunan itu anak. Anak itu harus dihasilkan dari perkawinan. Kawin itu menurut agama masing-masing loh. Jadi orang Kristiani di gereja, orang Islam di apa? Di masjid yang baik. Seterusnya kayak begitu. Harus menjaga hak milik. Jangan ada riswah, jangan ada itu, jangan ada ini. Ini kembali kepada hak milik. Dijaga. Empat. Kelima, menjunjung martabat kemanusiaan. Jadi lima ini. Oleh karena bintang itu apa? Segi apa? Lima. Jadi hubungan ini lima ini. Kalau sudah kawin, kau menurut agamamu, ah itu sudah baik. Kalau ente sudah menghormati, ah baik. Jadi lima. Antara manusia dengan Tuhan, jangan dibicarakan, masing-masing agama berbeda. Jadi jangan sampai membicarakan yang benar, yalam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad. Biarlakum dinukum waliyadi. Insya Allah ini. Dan kalau ini terus, pasti Islam itu semakin tambah besar. Coba saja, setelah bangsa kita ini insaf, masjid-masjid tambah sedikit, tambah banyak. Tambah banyak. Dan ini harus dijaga mengenai kelestarian. Satu, ketuhanan yang Maha Esa mempunyai sekian berapa? Sekian apa? Lima. Masalah hubungan manusia dengan Tuhan menurut agama masing-masing. Jangan sampai mencampuri urusan agama yang lain. Dalam Qur'annya, lakum dinukum waliyadi. Insya Allah berawuh kulau sengaja niki mung kedik. Nggih. Niki saya kira menjadi pokok satu bangsa Indonesia. 17:08 ya. 17:02 rakaatnya 17. Rukunnya berapa? 17. Sujud harus 8. Karena itu surga pintunya 8. Kalau neraka pintunya berapa? 7. Kalau surga pintunya berapa? 8. Jadi sujud ini arti orang yang dekat kepada Tuhan. Kemudian 4, 5. Betul ya? Orang itu harus syahadat paling sedikit 4 dan 5. Jadi kalau ini malam Ahad ya, kalau malam Ahad berapa syahadatnya? 4. Maghrib 4. Ya. Maghrib sama Isya 4. Besok 1 sama 2, 2, 5. Jadi sembahyang itu angkanya 17, 8, 4, berapa? 5. 17 2 rakaat dan rukun, 8 sujud sebagai hubungan kepada Allah, 4 5 ikrar ketuhanan yang Maha Esa dilakukan 4 dan berapa? 5. 4 5 itu harus tahu angka 3 2 3 apa? 4. 2 3 4. Nah, itu di apa? Sangsura. Para rawuh ingkang kawula muliakan, akhiripun wonten ngriki kula matur bilih bangsa Indonesia ini harus kita persatukan. Ulama-ulama bisa tahu dan harus tahu bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang paling dianugerahi oleh Allah. Setelah perubahan dari masa keislaman hancur di Spanyol, Spanyol Islam hancur, kemudian muncul Columbus ke Amerika. Mulai Amerika ada Columbus sampai akhir adalah masa-masa yang disebut-sebut pres kemakmuran. Habis masa pres kemakmuran, munculnya kemerdekaan yang melopori bangsa Indonesia. Ini saya khawatir sangat. Sangat saya khawatir kalau perpecahan bangsa ini menjadi-jadi. Kalau bangsa ini tidak tahu anugerah Allah. Jadi perubahan dari masa pres kemakmuran menjadi masa-masa kebangkitan bangsa sampai merdeka, semuanya yang menjadi panutan Indonesia. Sampai sembahyang yang sudah haji-haji, lihat di Mekah itu berapa yang sembahyang? Enggak tahu. Sebab yang ada di Masjidil Haram orang umroh atau orang apa? Haji. Tapi kalau di Indonesia tiap masjid itu dipenuhi oleh orang kampung sendiri-sendiri. Banyak atau sedikit? Hah? Banyak. Saya mulai jadi kiai ini kawan saya ini, Pak Sarif ini. Mulai jadi kiai masih ada anaknya 8, saya terus ke situ. dan anaknya yang 8 terus tiap bulan disuruh ke tempat saya ini sampai sekarang. Apal ini saya sudah usia 91 tambah 8 bulan jadi 8, 9, 10, 4 bulan lagi saya sudah usia berapa? 92 dan jadi saya ini saya tahu zaman Belanda dan saya tahu 35 itu sudah di Surabaya belum ente ayahnya saja belum kadang belum kawin ya. Saya tahun 35 itu sudah ke Surabaya dididik oleh ayah saya supaya bangsa ini jadi bangsa yang baik. Bangsa yang harus tahu ngono yo ngono neng ojo ngono. Ini kata ayah saya. Kau anti Belanda itu karena menjajah. Tapi harus bagaimana dengan Belanda? Kau enggak ada Belanda, tukaran terus. Gue sampai sekarang merdeka sudah 71 tahun. Yang digunakan undang-undang KUHP itu punyaan bangsa Indonesia apa Belanda? Hah? Nah, itu harus kita mikir. Mengapa bangsa Indonesia sudah 71 tahun enggak ada Belanda kan tukaran saya dengan Mason Syarif ini karena enggak ada hukum. Nah, ini harus tahu. Segala ini kata ayah saya. Tahu kebangkitan bangsa itu di antara bangsa yang ikut bangkit di dalam tahun 8 itu adalah Wisdiger, yaitu apa? Setia apa? Budi. Sampai organisasi saja dinamakan Budi apa? Utomo. Budi itu, Setia Budi itu orang Belanda yang mensekolahkan bangsa kita pinter-pinter. Akhirnya bangsa-bangsa yang pinter itu bangkit menjadi nama kebangkitan bangsa. Dikatakan Budi apa? Utomo. Budi Utomo itu gedungnya yang paling pertama di Surabaya. Namanya Gedung Nasional Budi Utomo. Ini supaya tahu. Sama. Ini harus tahu. Sama dengan Islam. Oleh karena itu harus tahu. Islam ada di Indonesia karena Majapahit. Majapahit itu toh bukan Islam. Siapa yang mendatangkan Raden Rahmat dari Kamboja ke Surabaya adalah penggede-penggede Majapahit. Apa Majapahit gerangan kayak begitu? Sebab mempunyai putra Raden Patah, mempunyai cucu Hasan Husain. Dan santri Majapahit yang ternama adalah tiga, Raden Patah, Raden Hasan, Raden apa? Husain. Jadi saya ini saja saya minta saya persatukan bangsa ini Islam buat Islam apa? Nusantara. Beda tapi apa? Podo tapi beda. Semanten atur kula nyuwun agunge pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma bil fatihatil mu'azzamah wasab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair. وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطٍ للخير اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعل حدا منا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل بلدتنا إنشاء هذه بلدة يا الله طيبة وأنت رب غفور واجعلنا من أهل السرور والحبور ila liqaika yaumal nusyur bi rahmatika ya aziz ya ghafur. Allahumma hawwin alaina ya ilahana ya Allah ma yu ya Allah hawwin alaina jami' akhwalina wa akhfalina wa khisalina kulliha fid dunya wal akhirah hatta nakuna fi jira'ika ghadan fi yaumil qiyamah fi qurbika ya ilahana ya Allah fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. What?